Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita untuk bisa kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an. Kita diberi mata yang sehat untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberi telinga yang sehat, kita gunakan untuk mendengar ya, firman-firman Allah. Dan kita memiliki hati bapak, kita gunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa menjaga kenikmatan yang sudah kita dapatkan. Dan bahkan Allah berjanji bapak-bapak, jika kita mau bersyukur apa saja, kenikmatan apa saja kita mau bersyukur, maka Allah akan tambah kenikmatan demi kenikmatan yang lain. Ayat mungkin sering kita dengar, وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Ada yang tahu bapak surat apa ini? Dari surat Ibrahim bapak ya, awal-awal surat Ibrahim, nanti bisa bapak dibuka surat Ibrahim. Di sini Allah berjanji di sini, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumandangkan, telah mengumumkan, barang siapa yang bersyukur, la aziidannakum, maka sungguh-sungguh kami akan tambahkan kenikmatan tersebut. Wala in kafartum inna adabi lasyadid, dan apabila mereka kufur diberikan kenikmatan bukannya digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia malah gunakan untuk perkara-perkara yang na'udzubillah ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini orang kufur. Maka di situ inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat keras. Dan Allah sudah mengumandangkan penghuni-penghuni neraka jahanam, baik dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, itu mereka, Bapak. Mereka itu memiliki mata. Wahai para jin, ada datang sini enggak jin, Pak? Pak Wahyu datang enggak di sini jin? Datang ikut ngaji sama kita. Ada enggak Pak Wahyu? Enggak ada yang tahu. Mungkin ada juga duduk sama kita ngaji. Karena mereka kitabnya juga sama, Al-Qur'an juga. Ada enggak Pak Mukhlis? Sama. Kalau ada biar dengerin sekalian. Coba di sini, makanya di sana Allah sebutkan satu surat khusus tentang jin di situ, ya, surat Al-Jin, berkaitan dengan jin, ya, sama dengan manusia juga. Ada yang semangat mengaji, ada yang malas-malesan, sama dengan manusia. Coba di situ Allah telah mengkhabarkan kepada kita semuanya bahwasanya Allah akan penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Mereka itu memiliki mata, ya. Tapi untuk tidak apa, Pak Sugiti? Tidak untuk digunakan apa di sini, Pak? Untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka memiliki telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki hati, tapi tidak pernah ya, dia gunakan untuk berpikir, mentadaburi, merenungkan Al-Quran. Lebih mantapnya kita buka Al-Quran, Bapak. Ya. Coba dibuka halaman 174. Surat Al-A'raf, yang mungkin bawa hafiz, surat Al-A'raf halaman 174 ayat 179. 179. Sudah ketemu? Mas Basri sudah? Paling atas sendiri ya. Nah, paling atas alhamdulillah kita semuanya standar ini, ya, sama semua. Tak kita baca Bapak di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad dzarna li jahannama katsiran min al-jin wal-ins. Sama-sama. Jangan wal-ins. Ini keliru, Bapak. Salah. Wal-ins. Salah. Kenapa salah, Mas Basri? Nah, karena di situ ikhwa hakiki. Maka dengungkan dulu, Bapak. Tahan dulu, minimal 2 rakaat. Wal ins. Coba sama-sama. Wal ins. Ini banyak yang salah. Mereka macam wal ins, ya, salah di situ. Jangan jin, jangan wal jin. Tapi ya, sama-sama, Bapak. Ya. Tahan nafas, Bapak ya. Sama sekali lagi. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sama-sama. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Tep, saya putus aja biar kuat, Bapak. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sama-sama. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Sama-sama. ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل ulang saja. Ulaika humul ghafilun. Ulaika humul ghafilun. Itu empat wajib, wajib 4-5 harokat. Jadi 5 ketukan, Bapak. Ulaika humul ghafilun. Sama-sama. Baca sendiri artinya apa sendiri? Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Baik, ini Bapak. Mereka penghuni neraka jahanam adalah mereka yang memiliki mata tapi tidak pernah melihat ayat-ayat Allah. Pak Mukhlis, sudah sehat Pak Mukhlis? Sudah sehat? Alhamdulillah. Apa itu ayat-ayat Allah Pak Mukhlis? Ahenda Pak Mukhlis. Tapi itu diantaranya. Kemudian apa lagi? Ada ayat yang lebih besar lagi. Apa Bapak? Al-Quran. Ya, makanya di situ ayat di sini ya. Ayat 1, ayat 2. Ayat-ayat Allah, imma itu makhluk-makhluk ciptaannya, matahari, bumi, bulan, bintang. Kemudian ini Bapak, yang paling besar adalah Al-Quran di sini. Ini ayat-ayat Allah. Jadi dia itu memiliki mata tapi tidak pernah melihat Al-Quran. Memiliki hati, hatinya itu tidak pernah Bapak, untuk digunakan untuk merenungkan Al-Quran. Malah merenungkan sesuatu-sesuatu yang tidak ada faedahnya. Dan mereka memiliki telinga, tapi tidak pernah telinga itu digunakan untuk mendengar Al-Quran. Kalau ada model orang semacam ini Bapak-bapak, ya, dia tidak pernah ngaji, tidak pernah baca Quran, yang dicari dari pagi sampai malam, siang pagi hanya nyari uang untuk makan. Maka seperti apa di sini Bapak? Ulaika kal'an'am. Apa ini kal'an'am? Binatang ternak Bapak. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada manusia kok modelnya semacam ini seperti kambing, seperti sapi, seperti unta. Ya. Bahkan Allah tidak berhenti sih, bahum adl. Apa di sini artinya? Bahkan mereka itu lebih sesat, lebih parah, lebih jelek daripada binatang. Iya Pak. Jadi kalau ada model orang, dia hanya yang dipikir bagaimana nyari makan, istirahat tidur, kemudian dia nikah, ya, hanya ingin menyalurkan syahwatnya. Apa bedanya Bapak dengan binatang? Apa bedanya, Mas Hatoto? Sama enggak? Tidak ada bedanya. Ya. Makanya indah Bapak, perkataan para ulama itu bah, laulal ulama lasaron nas kalbahaim. Kalau seandainya bukan karena ulama, artinya bukan karena ilmu-ilmu di sini, maka manusia itu persis sama dengan binatang. Saya ambil contoh bapak kambing. Ada yang punya kambing? Siapa yang punya kambing? Pak Mufri punya kambing? Ya. Pak Mufri punya kambing. Saya mau tanya, kalau pagi itu kerjanya apa Pak Mufri? Makan. Ya. Itu saja. Ya, kalau malam tidur. Jadi dari pagi kambing itu kalau kita lepas di lapangan bapak, makan terus nggak di situ? Ya sudah makan. Nanti kalau sedekahnya sudah berhenti, ya. Makan terus. Begitu juga dengan kemanusia. Ya. Kalau manusia dia hanya kerjaan pagi sampai sore, kemudian dia hanya nyari makan, kemudian ya malam istirahat tidur, nanti pagi seperti itu lagi. Ya, bapak. Maka apa bedanya? Ya. Maka ini bapak, yang membedakan seseorang itu dengan binatang itu adalah ilmu. Kalau binatang-binatang itu bapak, kalau dia mati, ya, maka di sini lebih baik binatang. Binatang mati, ya. Kalau sembelih bisa kita makan bapak? Kalau punya kambing, nah, bisa. Ya. Jadi kalau manusia ya jangan bapak. Artinya di sini kalau binatang mati itu dia menemui sama di kuburan bapak? Tidak, dia sudah tidak akan mendapatkan azab siksa, tidak. Ya, tapi manusia tidak berhenti dia terus menerus abadi selama lamanya. Makanya di situ Allah berfirman, "Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Ini bapak, perlu kita renungkan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu bukan hanya untuk kita makan, minum, kita ya nafsu syahwat, ya. Bukan apa. Apakah manusia itu mengira bahwasanya kami menciptakan mereka itu tidak ada maksud dan tujuan, sia-sia, tidak ada perintah, tidak ada larangan, ya. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Ya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Ya, kita semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita bukan hanya sekedar makan minum, tapi adalah kita makan minum itu niatkan untuk apa di situ, Pak? Untuk ibadah di situ, ya kan? Kita bekerja niatkan ibadah, Pak. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun di sini. Dan tidaklah kami ciptakan jin di sini dan manusia melainkan mereka agar beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita. Tapi ini tadi ya. Jadi manakala ada orang-orang yang dia memiliki mata ya, tapi tidak pernah untuk membaca Al-Qur'an, memiliki telinga tidak pernah mendengarkan Al-Qur'an, memiliki hati tapi tidak pernah digunakan untuk merenungi isi Al-Qur'an, ya, maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal am'am, seperti binatang. Bahum abdul, bapak. Bahkan mereka lebih sesat. Tapi ini bapak ya, alhamdulillah. Jadi manakala kita ya, diberi taufik Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ya, semangat ya, membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, ya, mempelajarinya, ya, bersyukurlah bapak. Mudah-mudahan ini kita ya, bukan golongan penghuni neraka jahanam di sini. Dan nanti bapak bisa direnungkan kembali di rumah. Kemudian hari ini kita talqin, ya, praktek membaca Al-Quran. Setelah kemarin kita teori, sekarang kita praktek bapak. Saya akan tunjukkan bahwasanya ilmu tajwid ini adalah ilmu yang sangat mudah sekali, ya, tidak susah, sangat mudah sekali. Alhamdulillah kita kemarin sudah selesai surat apa bapak? Al-Insyikok ya, sudah selesai. Sekarang kita masuk surat baru, surat Al-Burud, halaman 590. Halaman 590. Sudah ketemu Pak Sekiti? Pak Jahari sudah ketemu? Alhamdulillah. Saya bawa ya, dibuka halaman 590 surat Al-Buruj. Ya, kita baca. Kita di sini belajar qalqalah. Saya di sini mau membahas masalah qalqalah. Karena di sana banyak ya korek-korek atau mereka yang baca Al-Quran tidak perhatian masalah ini. Ini salah. Jadi kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سامع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقول سبب. بسم الله الرحمن الرحيم. سامع. Pada Ar-Rahim di situ iya Bapak ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ini salah Bapak. Salahnya apa? Iya Bapak ya. I. Meringis tipenya. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk ayat pertama, Pak. والسماء ذات البروج. Sama-sama. Jangan al-buruj. Nah, ini keliru Bapak. Tahan ya Bapak, nafas jangan mengalir ya. Al-buruj. Sama-sama. Al-buruj. Mantapkan saja Bapak. Mantapkan J begitu. Ya. Karena banyak di sana yang mengatakan kalkolah qul huwallahu ahad begitu. Allahus samad. Nah, ini keliru Bapak. Di sini qalqalah kubra. Qul huwallahu ahad. Sama-sama. Qul huwallahu ahad. Mantapkan. Allahus samad. Sama-sama. Allahus samad. Jangan Allahus samad. Ah, ini salah. Allahus samad. Nah, ini juga keliru. Ya, nanti saya akan dengarkan korek internasional Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid Nabawi Bapak. Ya, supaya kita mantap. Karena kita standar internasional, ya, jadi tidak juga makanya korek-korek ya, kelas dunia Bapak. Ini saya akan dengarkan ya. Kita lanjutkan yang kedua. Wal yaumil ma'ud. Sama-sama. Bagus, mantapkan Bapak ya. Wa syahidin wa mashhud. Sama-sama. Wa syahidin wa mashhud. Bagus, ya begitu. Jelas. Ya. Kutila ashabul ukhdud. Sama-sama. Kutila ashabul ukhdud. Bagus. النار ذات الوقود. Sama-sama. النار ذات الوقود. Hati-hati. النار di situ gunah Bapak. النار ذات الوقود. Sama-sama. النار ذات الوقود. Bagus. Paham Bapak? Bunyinya apa tadi bunyinya? De ya. Al-Waqud. Sama-sama. Al-Waqud. Baik. Saya mau tunjukkan Bapak-Bapak supaya kita belajarnya mantap begitu. Karena saya dengar banyak korek-korek yang ketika sekolah dia pelan-pelan. Qul huwallahu ahad. Ya begitu. Allahus samad. Nah, ini keliru. Bapak-bapak dengarkan baik-baik ya. Dengan apa yang saya ajarkan tadi dengan Imam Masjidil Haram, Imam di Mekah sana Bapak. Mungkin Bapak sering mendengar qore ini. Kalau punya hati dimanfaatkan untuk ya belajar Al-Qur'an. Saya setelkan Imam Masjidil Haram dulu, Imam di Mekah sana Bapak. Ya. Jelas diakui dunia. Ya. Nanti antum perhatikan kol-kolahnya. Ya. Perhatikan kol-kolahnya ayat kelima. Karena beliau bacanya sambung terus ini, cepat beliau bacanya. Tadi sudah Bapak, kutila ashabul uhdud. Dia bacanya gitu. Dengan berbagai ayat 4 ya Bapak, perhatikan ayat 4. Ya, saya ulang lagi. Dengan baik-baik Bapak. Dengar Bapak, jelas ya. Kita ulang ayat 4. Kutila ashabul uhdud. Sama-sama. Kutila ashabul uhdud. Jadi mantapkan Bapak ya. Seperti tadi Imam Masjidil Haram ya. Sekarang saya dengarkan Imam Masjid Nabawi. Ya, Imam Masjid Nabawi ya, Bapak mungkin yang umroh atau haji mungkin singgah di Masjid Nabawi dulu ya. Dan sekali Imam Masjid Nabawi, perhatikan di sini. Perhatikan di sini, Bapak. Kutila ashabul uhdud. Sama-sama. Kutila ashabul uhdud. Jelas, Bapak, di sini. Nanti kalau ngajarkan anak-anak jangan sampai salah ya. Jangan kutila ashabul uhdud. Ini keliru Bapak. Atau hilang sama sekali juga keliru. Kutila ashabul uhdud. Nah, ini juga salah. Saya ulang ayat 4 Bapak. Kutila ashabul uhdud. Sama-sama. Bagus. An-nari zatil waqud. Sama-sama. An-nari zatil waqud. Bagus. Idhum alaiha ku'ud. Sama-sama. Idhum alaiha ku'ud. Bagus. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sama-sama. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Saya pada pertanyaan apa Bapak? Saya mau supaya Bapak ingat huruf qalqalah itu singkat apa Bapak? Baca di toko. Kemarin saya sudah mengajarkan huruf mat. Huruf panjang pendek itu cuma ada 3. Disingkat apa Bapak? Ayu ya. Tengah-tengah hafal semua kan? Ayu. Saya mengajarkan huruf qalqalah Bapak. Saya berdiri Bapak, maaf. Biar Bapak ingat langsung. Huruf qalqalah disingkat adalah dengan ini Bapak-Bapak. Baju. Kayak belajar-belajar aja ini. Di toko. Baju di toko. Salah Bapak? Baju di toko. Insyaallah semua ya. Pak Wahyu, apa Pak Wahyu kol-kolah? Disingkat? Ah, sudah hafal semua Bapak. Mudah kan tajwid kan? Tes. Ini baju di toko. Ba, ini maksudnya huruf ba Bapak. Hah? Ba. Ju ini berarti apa? Ja. Tiana berarti di sini? Da. To berarti apa? Ko berarti apa? Ba. Ba sama-sama? Ja. Da. To. Ko. Apa semua? Ada yang udah apa? Mudah sekali kan? Pak Mukhlis, apa huruf apa Pak Mukhlis disingkat? Baju Astagfirullah. Terus, jadi apa ya? Kemarin sudah saya ngasih faedah huruf mad ada 3 disingkat ini Bapak. Dengar-dengar saja. Ya. Apa ini Bapak? Ayu. Bukan Pak Ayu ya, bukan. Maksudnya di sini A, di sini apa? Alif, kemudian ya apa? Ya, kemudian apa? U. Wow, sudah. Nanti untuk penjabarannya insyaallah nanti Bapak ya. Tapi kita mau ini bagi di toko saja. Jadi ketika Bapak mendapatkan bagi di toko huruf ini, ketika dia sukun, maka qalqalah dia. Qalqalah artinya memantul. Qul huwallahu ahad. Sama-sama. Allahus samad. Sama-sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Sama-sama. Untuk dua huruf ini Bapak-bapak, karena banyak yang mengajarkan salah juga. Qa sama ta. Ini qalqalahnya aqrab bil fathhi, dekat dengan fathah. Jadi bunyinya qa sama-sama. Qa. Ta. Dan harus harokatnya fathah, dekat dengan fathah Bapak. Karena dulu ketika kita belajar Al-Qur'an, ketika TPA, ketika dia diajar Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Nah, ini salah Bapak-bapak. Paham Bapak-bapak? Tapi fathah mantulnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Sama-sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Sama-sama. As-sirata. Sama-sama. As-sirata. Was-samai wat-tariqa. Sama-sama. Was-samai wat-tariqa. Gampang atau gampang Bapak-bapak belajar mutajwid? Gampang kan? Alhamdulillah. Ada pertanyaan Bapak? Ini Bapak, ini faedah yang saya sampaikan dengan ayu sama baju di toko. Sudah, ini dulu aja. Dan mungkin sama sini Bapak, ya, kalau ada pertanyaan, ya, kita baca tamhid. Hampir masih lama waktunya. Baik Bapak. Thank you. Thank you.